Walaupun pinter sarjana titelnya renteng-renteng, kate elek karo wong tua, elek karo moro tua, rangarah iso mulya uripe. Banyak kejadian seperti itu. Saya itu sudah sering menengeri, meniteni lho, meniteni. Ya wong tua, ya moro tua, bu. Wong kan rejeki ayu-ayu kok do kopok ya. Dalem pak, ngono laku ben seneng. Bu, bu. Endele. Rungokno. Ya wong tua, ya moro tua. Biasanya wedok-wedok ilo adek mbedak-mbedak no. Nek wong tuane dhewe sing dolan sembawarang titokno. Kulkas-kulkas disuguhno. Lemari kursi digawakno. Tapi nek moro tuane sing dolan mecucu raine ngelumpuk nang lambene lincip. Karo gremeng rena rene. Alasane dolane putune. Mula apa-apa digawani kabeh. Kenane toples digawa, piring digawa, engke apa nes sampe digondol. Udan terus pundi niki terus napa perai nggih golek nggon sik sing mriko golek nggon sik nggih sing mulai nggih mulai sing terus kula tutupno sik kurang sitok ibu sing nang kene masih aku ibu. Ya wong tua, ya moro tua. Nggih, Bu, nggih. Wong lanang ya tak pesen, mergo wong lanang ku biasane kalahe karo wong wedok. Ape ngegeki dhuwit wong tuane konangan sing wedok endi sengap. Ya ngono, makmu rumaten terus. Ngono iso mengkeret tok. Ketune iso gila-gilu. Ora oleh ya wis, ora oleh ya wis. Ora sida. Nuwun sewu. Pancen wong lanang iki pengapesane sangka wong wedok. Polisi ketok gagah nek pas tugas. Pak lurah ketok gagah nek pas no balai desa. Kiai ketok gagah pas ceramah ngene iki. Nomah disentak bojone ya goblok dadak. Lola lolo ngantek bringose lu mrotoli krotok. Ya mbah wong wedok mbah mengandung apa? Hati-hati. Birrul walidaini. Allahumma sholli ala Muhammad. Es, sing terakhir. Napa malih niki wulan Ramadan lho nggih, wulan Ramadan wayahe bagus amal. Wal jihadu fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken, berjuang niku kondisional. Nek zaman Kanjeng Nabi biyen berjuang niku perang musuh wong kafir numpak jaran nggawa pedang. Ha saiki ape sampean tiru, Pak? Numpak jaran nggawa pedang ditutno cah cilik-cilik sampean. Padhe ape nanti, Pakde? Pekar napal nanti, Pakde? Nek gak ngene disoraki orang gila, orang gila. Berjuang terus pundi? Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Pertama, nganggo amwalikum. Bapak Ibu ingkang minulya, Ibu tolong dirungokno dilungkas ing 10 menit mawon. Berjuang pertama ngangge bondo donya, sing sugih berjuang nganggo donyane. Tenggene swarga niku enten peraturan, enten undang-undang. Anti haramun ala kulli mutakabbirin wa kulli bakhilin. Swarga awakmu haram dileboni siji wong sombong, loro wong mecukil. Ya wis medhit karo mecukil misanan. Mula lek pengen mlebu swarga dalile kun lomanan wala takun meditan. Wis dalil Jawa ae dalil Arab paling yo ora cetha. Dadi wong sing loman aja dadi wong medhit. Dirungokno, medhit niku tingkat-tingkatan. Ana medhit tingkat RT, medhit tingkat RW, tingkat kelurahan, tingkat desa, tingkat kecamatan, medhit tingkat kabupaten, medhit tingkat provinsi, medhit tingkat nasional, ana medhit standar internasional. Sing paling nemen dhewe jenenge medhit keturunan.